Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, yang dimana beliau rahimahullah menyebutkan beberapa contoh sifat Allah subhanahu wa taala yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dan apa yang disebutkan di sini belum semua. Iya. Jadi Ibn Qudamah menyebutkan beberapa contoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa saja contoh. Kalau mau disebutkan semua sangat banyak. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna. Dan mereka pun mencintai Allah. Yaitu sifat yang berikutnya, yaitu sifat al-mahabbah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, Allah mencintai hambanya. Dan ini termasuk sifat fi'liyah, sebagaimana yang kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sifat Allah terbagi dua, ada sifat fi'liyah, ada sifat zatiyah. Kalau sifat zatiyah, sifat Allah yang tidak pernah terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Misalnya sifat pendengaran, penglihatan. Iya. Terus menerus Allah mendengar. Terus menerus Allah melihat. Tidak pernah kita sifatkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar atau tidak melihat. Demikian pula sifat tangan. Iya. Sifat wajah. Iya. Ini sifat zatiyah. Sifat yang terus-menerus, Allah bersifat dengan sifat itu. Nah, sifat yang kedua ada nama sifat fi'liyah. Dia bentuknya sifat ini, sifat perbuatan. Allah berkehendak, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Seperti ini sifat cinta, ini sifat fi'liyah. Kenapa? Sebab ada hamba yang Allah cintai, ada yang Allah tidak cintai. Seperti orang-orang kafir, Allah benci mereka, tidak suka. Ya kan? Makanya di dalam ayat ini, Allah sebutkan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini tentang orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Ini sifat fi'liyah ini. Allah bersifat dengannya, Allah melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Ini sifat fi'liyah. Sifat yang kaitannya dengan masyiah Allah, kehendak Allah. Jelas ya? Berbeda dengan sifat zatiyah. Kalau sifat zatiyah, menerus Allah bersifat dengan sifat tersebut. Ini sifat mahabbah. Allah mencintai. Allah mencintai. Di dalam Al-Quran sangat banyak ayatnya. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran sangat banyak. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat cinta. Allah mencintai. Di sini Ibn Qudamah rahimahullah menyebutkan satu ayat. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka sifat cinta ini tetap dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Tetap dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah dan menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Mereka menolak sifat cinta. Kata mereka, di dalam ayat kalau kita baca yuhibbuhum wa yuhibbuna, misalnya ayat yang lain inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Apa kata mereka ahli bidah? Oh, cinta ini bukan cinta, tapi Allah ingin membalas. Perhatikan, kalau kita lihat zahir yang nampak dari pendapat mereka ini, masya Allah bagus. Tapi kalau kita melihat hakikat ucapan mereka ini, kalam, ya, ucapan yang berbahaya. Mafil. Kenapa? Sebab mereka menafsirkan sifat dengan lawazim sifat, dengan keharusan sifat itu. Apa maksudnya? Kalau Allah mencintai seorang hamba, apa keharusannya? Ya Allah ingin membalasnya. Allah akan menjaganya. Allah akan menjadi walinya. Allah akan selalu menyelamatkannya dari mara bahaya. Ini kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba. Jelas? Ini lawazim, keharusan yang lahir dari sifat mahabbah. Tapi bukan ini sifat mahabbah lain. Nah, kalau Marek Ahlul Bid'ah mengatakan maksud dari ayat Allah mencintai hamba, maksudnya Allah ingin membalas. Ini kalam berbahaya ini, batil. Kenapa? Menolak sifat mahabbah. Inti dari ucapan mereka, inti dari ucapan Ahlul Bid'ah, orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah dan selainnya, Allah tidak mencintai. Bahkan ada lagi sebagian orang-orang Asy'ariyah mengatakan al-mahabbah di sini adalah surga. Ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sifat mahabbah adalah ketika Allah balas mereka dengan surga, surga ini adalah cinta. Ini lebih batil lagi. Kenapa? Mereka mengatakan sifat Allah adalah makhluk. Jelas ya? Ini pendapat-pendapat yang harus dijauhi semuanya begini. Ini menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi menolaknya halus. Iya. Dia tafsirkan maknanya ini. Oh, mahabbah ini maksud. Jelas ya? Berbeda dengan orang-orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah langsung menolak. Allah tidak bersifat cinta, tidak bersifat, semua sifat dia tolak. Makanya sebagian ulama kita menafsirkan bahwa mahabbah, sifat mahabbah, cinta dalam Al-Qur'an itu dan dalam ayat disebutkan adalah Allah ingin membalas mereka. Dan ini kalam ucapan yang batil. Ini bahaya ini. Jelas ya? Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Ini ayat yang disebutkan di sini. Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat cinta. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha yuhibbus sabirin. Dalam ayat yang wallahu ma'as sabirin. Ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan seterusnya, dari sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sifat cinta. Adapun di dalam hadis banyak. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Sa'd bin Sa'd As-Sa'idi, pada suatu hari Nabi SAW di pagi hari berkata di perang Khaybar, sebelum sahabat berangkat di perang Khaybar, kata Nabi, la'u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasulah. Hari ini saya akan berikan bendera kepada seseorang yang orang ini dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Tapi Nabi tidak menyebutkan siapa ini. Kemudian Nabi mengatakan, dengan izin Allah, yaftahullahu baina yadayhi, Allah memenangkan peperangan tersebut melalui tangannya. Para sahabat yang mendengarkan hadisnya semua mau dikasih bendera. Mereka bergegas kepada Nabi SAW, mau dikasih. Kulluhum aradu ayyutaha. Kemudian semua mereka mau untuk dikasih bendera itu. Sebab ada tazkiyah dari Nabi, ada rekomendasi dari Nabi SAW. Mereka mau. Tapi ternyata Nabi mencari, aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali? Tidak ada Ali saya lihat. Kata sahabat, yashtaki baina aynai. Ali bin Abi Thalib sakit kedua matanya. Kata Nabi SAW, panggil dia ke sini. Ternyata Nabi SAW menginginkan dari pemuda tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dikasihlah bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Syahidnya kata Nabi SAW, yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah pun mencintainya. Ini dalam syarif. Sangat banyak, masih banyak di dalam syarif. Demikian pula, para ulama menukil kesepakatan tentang para ulama mustaraf, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, menetapkan sifat al-mahabbah ini. Bahwa Allah memiliki sifat al-mahabbah. Di antara sifat mahabbah ini, dalam Al-Quran Allah sebutkan wahuwal ghafurul wadud, al-wadud. Allah memiliki nama al-wadud, al-wadud. Kalau buka terjemahan Al-Quran, al-wadud artinya Allah mencintai dan Allah dicintai. Itu makna al-wadud. Ya makanya boleh seorang itu, misalnya ada anaknya dikasih nama Abdul Wadud. Sebab nama Allah Al-Wadud. Ini mungkin jarang kita dengar ya, nama Al-Wadud. Padahal ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Dalam surat Al-Buruj. Wa huwal ghafurul wadud. Al-Wadud apa artinya Al-Wadud? Para ulama menafsirkan dengan dua makna. Al-Wadud bermakna Allah mencintai dan Al-Wadud bermakna Allah dicintai. Al-Wadud bermakna Allah itu dicintai dengan kebaikannya, dengan pujiannya, dengan iya. Rahmatnya. Makanya Allah dicintai oleh hamba-hambanya. Allah memiliki nama Al-Wadud. Al-Wadud. Ini sifat yang berikutnya yang boleh disebutkan, yaitu sifat cinta. Dan inilah yang dituntut untuk seorang hamba mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata para ulama, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Iya, bukan perkara itu yang kita cari, bagaimana kita mencintai Allah, tidak. Yang dicari adalah bagaimana Allah agar mencintai kita. Semua orang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah. Bukan itu yang dicari. Laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Bukanlah perkara itu bagaimana engkau mencintai Allah. Tapi yang dicari adalah bagaimana Allah mencintai kita. Kalau mengaku ya, semua orang bisa mengaku. Tapi apakah Allah mencintainya? Apakah Allah mencintainya? Ini pertanyaan besar. Dan kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya. Allah akan menyelamatkannya dari berbagai fitnah, berbagai cobaan hidup. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Berbagai cobaan yang beliau alaihissalam lewati. Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bentuk cinta Allah kepada seorang hamba. Sebab para nabi adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam Al-Quran dan Hadis, sebab-sebab bagaimana kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang kita sebutkan tadi ayatnya, banyak-banyak bertaubat kembali kepada Allah dan sering-sering untuk menjaga kesucian, bersuci. Siap habis buang air kecil, berwudu. Menjaga wudu. Ini sebab-sebab yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah firman inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat kembali kepada Allah dan Allah mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Salah satu maknanya mutatahhirin adalah selalu menjaga kesuciannya. Mana yang lainnya adalah selalu menjaga kesucian jiwanya. Itu menjaga dari maksiat, menjaga dari kesyirikan, ya, bersih. Dua makna, kedua makna ini masuk di dalam ayat. Masuk di dalam ayat. Di antara juga sebab yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, seorang itu menjaga salat-salat sunnah. Kalau wajib, ya, jelas. Demikian pula salat sunnah. Mereka menjaganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Terus menerus. Iya, seorang kata Allah, hambaku itu bertaqarrub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, amal-amalan sunnah. Ya kalau yang sunnah saja dia jaga, ya terlebih lagi yang wajib. Ya kan begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, terus menerus dia melakukan amal-amalan sunnah, hatta uhibba, sampai saya mencintainya. Sampai saya mencintainya. Demikian pula bersabar. Iya. Dalam ayat Al-Qur'an Allah jelaskan, ya wallahu ma'as sabirin, ya wallahu ma'as sabirin, atau dalam ayat yang lain innallahi bisabirin, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dan seterusnya dari sebab-sebab yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan yang Muhammad kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, ikuti saya, kata Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti saya. Ya. Apa jawabannya? Yushribukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Baik, ini sifat yang berikutnya, yaitu Allah mencintai. Kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Ya, makhluk. Di antara ahlul bidah ada yang menolak sifat mahabbah. Mereka mengatakan, ya, karena kalau kita tetapkan sifat al-mahabbah, cinta untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah sama dengan makhluk. Berarti Allah ini kurang. Kenapa? Sebab mereka melihat manusia, ketika mereka manusia itu mencintai ya, saudaranya, mencintai istrinya, mencintai anaknya, ini menunjukkan sifat kelemahan. Menunjukkan sifat kelemahan. Ini alasan mereka. Ingat ya, ahlul bid'ah, mereka menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebabnya mereka menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Inilah ya, sebab kenapa mereka menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu berbicara. Yatakallam wa kallamallahu Musa takliman, dalam Al-Qur'an, dan nanti akan kita lewati sifat kalam. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Kata orang-orang Jahmiyah, tidak, Allah tidak berbicara. Perhatikan, ngeri perkataannya. Dia tolak. Kenapa? Kata mereka, kalau Allah berbicara, Allah itu berarti punya lisan, punya tenggorokan, tempat keluarnya suara, punya makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf-huruf. Perhatikan, dia samakan Allah dengan makhluk. Sementara Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul, makhluk yang berbicara. Ya, kalau makhluk butuh kepada lisan, butuh kepada tenggorokan, butuh kepada hal-hal yang bisa mengeluarkan suaranya. Ya, kalau Allah tidak, Allah sudah tegaskan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Ini salah satunya. Dan hampir semua sifat yang mereka tolak dengan alasan tidak, karena sama dengan makhluk. Ya. Seperti ini mahabbah juga, mereka tolak. Kenapa? Makhluk juga mencintai. Manusia juga mencintai saudaranya, mencintai istrinya, mencintai anaknya. Ya, berarti Allah sama dengan makhluk, mereka tolak. Mereka tolak. Ya. Ini ucapan-ucapan yang keliru, batil dari orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Baik. Yang berikutnya, sifat yang berikutnya Allah berfirman, wa qawlullahi ta'ala wa qawluhu ta'ala fil kuffar wa ghadiballahu alaihi. Ini sifat yang berikutnya, itu sifat al-ghadab. Ya, ini juga sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran. Kalau Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran, ya sudah, sikap kita ya, amanna kullu min indi rabbina, kami beriman semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana." Allah marah, murka kepada mereka. Orang kafir ini. Ya. Wa ghadiballahu, ghadib. Ya, bahasa Arab ghadib. Kalau kita buka kamus, ya. Ghadib artinya marah. Artinya marah. Wa ghadiballahu 'alaihim. Ini orang-orang kafir. Allah marah, murka kepada mereka. Ya. Maka kita tetapkan seperti ini, Allah marah. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, ingat, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya. Lagi-lagi mereka menolak sifat ghadab. Tidak. Allah tidak marah. Kenapa? Ya, alasannya Jahmiyah, kalau Allah marah berarti wajah Allah merah. Seperti kan? Ya. Lagi-lagi dikiaskan kepada makhluk. Lagi-lagi mereka melihat makhluk. Ya. Ini kias namanya, sebab Allah sudah membantah mereka dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya. Ada yang menafsirkan juga, mengatakan ahlul bidah, ini orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Al-ghadib itu maknanya Allah ingin balas dengan neraka. Ini juga salah, keliru. Ya. Inti dari ucapan mereka, Allah tidak marah. Ya kan? Itu intinya. Walaupun dihiasi dengan ucapan-ucapan yang indah. Kata mereka, Allah marah maksudnya Allah ingin membalas dengan neraka. Allah ingin menyiksa. Allah ingin ya, memberikan hukuman. Ini maksudnya Allah marah. Nah, ini lain. Betul ini sifat, tapi ini sifat lain. Al-Ghadab sifat yang lain, ingin menyiksa, ini perkara lain. Nah, boleh ditafsirkan, beda. Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepada mereka. Sudah tetapkan seperti ini. Jelas ya? Dan ini tepat dalam Al-Quran, sunnah dan ijma' juga. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, dan dalam hadis juga Nabi sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu marah. Demikian pula para ulama menukil kesepakatan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menukil kesepakatan bahwa Allah memiliki sifat Al-Ghadab. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah Bukhari Muslim, kata beliau inna Allah kataba kitaban 'inda fawqal 'arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah menulis kitab di atas 'arsy. Bahwa rahmat Allah lebih mengalahkan murkanya Allah, marahnya Allah. Ya, berarti Allah memiliki sifat marah. Ya. Baik, ini sifat Al-Ghadab. Ya, kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian sifat yang berikutnya dari contoh yang beliau sebutkan di sini dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an. Wa qawluhu ta'ala ittaba'u ma asqata Allah. Ittaba'u ma asqata Allah. Ini sifat as-sukhut. As-sukhut itu sifat murka. Yeah. Ini Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran. Lalika bi'annahum ittaba'u ma asqata Allah. Kata Allah yang demikian itu karena mereka mengikuti apa-apa yang mendatangkan murka Allah. Perhatikan? Dalam Al-Quran, Allah sifatkan untuk dirinya. Tentang sifat murka. As-sukhut. As-sukhut. Ma'as-sukhut Allah. Sukhut itu artinya murka. Dan ini ditetapkan dalam Al-Quran. Dalam hadis juga ditetapkan sifat ini. Nabi SAW mensifatkan Allah. Sifat ini. Ingat ya, manusia yang paling tahu tentang Allah SWT, Rasulullah SAW. Manusia yang paling tahu tentang Rabb-nya adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi mengatakan di dalam doanya, riwayat Muslim dari sahabat Aisyah, Allahumma inni a'udzu biridhak min sakhatik wa bimu'afatik min 'uqubatik. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan ridhamu dari murkamu dan dari maafmu dari siksaanmu. Ya, ini doa Nabi SAW. Di sini tetapkan min sakhatik, dari murkamu. Berarti Allah murka. Berarti Allah Subhanahu wa taala murka. Demikian pula ya, dinukil juga kesepakatan oleh para ulama ya, tentang sifat al-ghadab, tentang sifat as-sukhut, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sukhut, murka. Ya. Dan lagi-lagi ahlul bid'ah mengingkari sifat ini. Ya, mereka mengatakan as-sukhut itu adalah ingin menyiksa. Ya, Allah ingin menyiksa hambanya. Ini maksudnya as-sukhut kata mereka. Ini ucapan yang tidak benar. Ucapan yang batil. Mereka ingin menolak sifat as-sukhut dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berikutnya wa qulhu ta'ala karihallahu bi'athahum. Ini tentang orang-orang munafik. Sifat makruh, sifat karoha. Sifat benci. Karoha itu artinya benci atau tidak suka. Ya. Karoha, yakrohu, kariha, yakrohu, artinya tidak suka, benci. Ya. Ini Allah tetapkan, Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran. Wa karihallahu bi'athahum, Allah tidak suka, Allah benci orang munafik itu ikut berperang kepada, ya, bersama orang-orang beriman. Ya, Allah sifatkan, karihallahu bi'athahum. Ya. Di dalam hadis juga ditetapkan sifat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kariha lakum kila wa qal wa kasrata as-su'al wa idha'at al-mal." Allah membenci kepada kalian. Perhatikan hadisnya. Allah tidak suka kepada kalian, kata Nabi. Kila wa qal. Ya. Gosip. Ya. Perbincangan ini dan itu yang tidak jelas, yang tidak ada ya dasarnya. Kila wa qal. Ya. Gosip. Kemudian waqaf satu soal, banyak-banyak bertanya. Banyak-banyak bertanya. Maksudnya ini pertanyaan yang ta'annud, memberatkan. Tapi kalau memang tidak tahu hukum kemudian bertanya, ini bukan. Maksudnya kasih satu soal, pertanyaan ta'annud. Seperti Bani Israel. Ketika di innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, Allah berfirman, Allah memerintahkan kalian memerintahkan menyembelih seekor anak, seekor sapi betina, ya tanya. Ya, apa warnanya? Tanya, bagaimana sapinya? Terusnya, bertanya, sampai mereka tidak menyembelih sapi itu. Ini ta'annud. Ya, paling bertanya. Kemudian wa idha'atul mal, Allah tidak suka kepada kalian membuang-buang harta. Pembahasannya, kata Nabi, innallaha karihalakum, Allah tidak suka, benci kepada kalian sifat-sifat itu. Ya. Ini penetapan dalam hadis, berarti ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu tidak ada yang menyelisihinya, tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang ahlul bidah yang menyimpan dari jalan yang benar. Ya. Kemudian dinukil juga kesepakatan. Ya, sepakat para ulama menetapkan sifat ini. Itu Al-Karohah. Ya Allah benci kepada sesuatu. Ini sifat filia ya, semuanya sifat filia. Al-Ghadab, Was-Sukhut, ya. Kal-Karohah, sifat-sifat fi'li. Fi'liyah yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selesai di dalam Al-Qur'an. Sekarang Ibnu Qudamah rahimahullah taala akan menyebutkan contoh sifat-sifat yang hanya datang dalam hadis, tidak ada dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Ya. Sikap kita tetapkan sifat itu, sebab Nabi menetapkannya dalam hadis. Contoh kata beliau, wa minas sunnah, dan dari sunnah. Sifat-sifat yang ada dalam sunnah, kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Iya, ini sifat yang berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna, rabb kami Allah turun. Perhatikan ini, Allah turun setiap malam. Allah turun setiap malam. Di mana? Ila sama'i dunya. Di langit dunia. Di langit dunia. Iya. Allah turun setiap malam. Lanjutan hadisnya. Hina yabuko hulusal lail akhir. Tatkala tersisa seperti malam terakhir. Iya. Faqala may yad'uni fastajibalah. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Ya, wa may yas'aluni fa'atih. Kata Nabi sallallahu Allah turun di langit dunia seperti malam terakhir, setiap malam. Dan Allah berkata, Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku, may yas'aluni fa'atih. Ya. Siapa yang meminta kepadaku, saya akan kasih. Ya. Kemudian siapa meminta kepadaku, saya akan jawab permintaannya. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, saya akan ampuni. Ya. Ini pada seperti malam terakhir, Allah turun. Sebab Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Tinggi di atas arsy-Nya. Dan arsy itu ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lainnya menyebutkan arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Ya. Makhluk yang paling tinggi. Disebutkan dalam asar Abdullah bin Mas'ud dan ini sahih, kata Abdullah bin Mas'ud, jarak antara langit yang pertama dan langit yang kedua 50.000 tahun perjalanan. Jelas? Kemudian jarak antara langit yang berikutnya, yang kedua dan yang ketiga, 500 tahun perjalanan. Jelas? Dan seterusnya sampai langit ketujuh. Kemudian kata beliau Mas'ud, iya. Dan di atas langit yang terakhir, disanalah, iya. Air. Dan as Allah di atas air. Dalam Al-Quran, wa kana arsyu 'alal ma', Allah di atas air. Jelas? Dan Allah di atas arsy. Ini dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Asar dari Abdullah bin Mas'ud. Dan asar ini sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Allah tinggi di atas arsy-Nya. Dan kita akan sebutkan dari dalam Al-Quran dan Sunnah. Tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Nah, ini yang banyak ditolak oleh orang dahulu sampai orang sekarang. Makanya Ibnu Qudamah akan menyebutkan panjang lebar tentang dalil bahwa Allah itu di atas. Beliau akan mengulas panjang lebar tentang Allah itu di atas. Kenapa? Sebab salah satu penyimpangan yang banyak terjadi di zaman Ibnu Qudamah adalah salah satunya yang banyak diingkari adalah mengingkari Allah itu di atas. Banyak yang mengingkari di zaman beliau. Makanya beliau memperluas tentang pembahasan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. dalam ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah ini. Hadis tentang turun. Allah turun di langit dunia, berarti Allah di atas. Berarti Allah di atas. Dan ini sifat. Kita harus tetapkan sifat ini, bahwa Allah itu turun. Ini sifat fi'liyah namanya, sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sepertiga malam terakhir Allah turun di langit dunia. Lalu pertanyakan bagaimana turunnya? Bagaimana turunnya Allah? Sahabat ketika mendengar hadisnya, tidak ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bertanya. Sahabat dengar, diam. Mendengarkan, mengimaninya. Kata Nabi, Allah turun di sepertiga malam terakhir setiap malam. Allah turun. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat an-nuzul. Dan ini sifat nuzul ini tetap dalam sunnah. Tidak disebut dalam Al-Qur'an. Demikian pula sepakat para ulama tentang sifat an-nuzul ini. Sifat nuzul tetap untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh disalah sifat nuzul. Orang-orang ahlul bid'ah, asy'ariyah dan semisalnya, orang-orang mu'tazilah mengatakan yang turun itu dalam hadis bukan Allah, tapi perkaranya, tapi wahyunya, perintah dan larangannya yang turun. Ada yang mengatakan yang turun adalah malaikat. Ini semua ucapan-ucapan yang batil. Seakan-akan mereka lebih pintar daripada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, yanzil rabbuna, Rabb kami yang turun. Kata mereka, oh yang turun itu bukan Allah. Seakan-akan ini membantah Nabi SAW. Yang turun katanya malaikatnya, yang turun katanya perintah dan larangannya. Oh yang turun wahyunya, bukan Allah. Ini kalam ucapan-ucapan yang batil. Orang-orang sesat. Orang-orang sesat dari jalan yang lurus. Mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan yaitu tadi. Kalau kita katakan Allah turun berarti sama dengan makhluknya. Makhluk juga turun dari tangga, turun dari tempat yang tinggi. Padahal Allah sudah menyebutkan, "Laisa kamitsli syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kaidah sebenarnya. Ayat itu laisa kamitsli syai'un wa huwa as-samiul basir, ini ayat ringkas tapi membantah semua ahli bidah dengan ayat itu. Baik, ini sifat yang berikutnya, sifat nuzul, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun. Dan ini banyak hadisnya ya tentang nuzul. Ini hadisnya puluhan sahabat yang meriwayatkan, mutawatir per hadisnya, sangat banyak. Untuk menetapkan sifat an-nuzul di dalam hadis. Baik, kemudian sifat yang berikutnya kata beliau waqulu. Ini sifat yang dalam hadis lagi ya. Ya jaburabbuka min syabi laysa lahu subwa. Ini sifat yang berikutnya. Kata Nabi sallallahu Allah ta'ajub. Ta'ajub. Heran. Ta'ajub. Dipaham ya kalau ta'ajub kita katakan ta'ajub. Ta'ajub. Dengan seorang anak muda yang laysa lahu subwah. Tidak ada subwah padanya. Apa itu subwah? Kecenderungan kepada seorang wanita. Tidak ada syahwat kepada seorang wanita. Bukan berarti dia impoten atau bukan seperti itu. Tapi dia normal. Tapi ketika diajak, ketika diajak oleh seorang wanita untuk melakukan perzinahan atau fahisyah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecenderungan kepada wanita. Jelas? Ini laisa lahu subwah. Ini kata hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah takjub pada anak muda seperti ini. Sebab banyak anak muda ya syahwat mendominasinya. Sebab bilang ini tabiat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh jiwa itu selalu mengajak kepada kejelekan. Selalu mengajak kepada kejelekan. Ini hadis menetapkan sifat al-ajab. Al-ajabu. Perhatikan ya, al-ajabu. Lain ujub. Kalau ujub sombong, lain. Di domba'innya, ujub. Ini sombong. Begini al-ajab. Fata'innya, jimnya di fata juga. Ajabun. Ajab. Al-ajab. Ini ta'ajub. Ta'ajub heran. Jelas ya, ini sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah ini hadis lemah. Ada hadis yang sahih, tapi tetap menyebutkan sifat al-ujub, al-ajab untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Innallaha ya'jab min qaumin yadkhuluna al-jannata bis-salatil. Allah ta'ajub dengan seseorang ya, sebuah kaum yang masuk surga disebabkan karena rantai. Ya. Disebabkan karena rantai. Maksudnya apa ini? Ditafsirkan oleh ulama dua maknanya. Yang pertama maksudnya adalah seorang tawanan, orang kafir, ya, orang Yahudi atau orang kafir berperang dengan orang Islam, dia ditangkap, dirantai. Kemudian dia jadi turun Islam dan dia masuk dalam Islam dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keislaman. Jelas? Ini makna yang pertama dalam hadis. Allah takjub dengan orang ini. Yang kedua, maknanya adalah seorang yang muslim yang beriman berperang di jalan Allah, dia ditangkap oleh orang kafir, dirantai juga dan meninggal di atas dalam keadaan ditawan seperti itu. Ini penafsiran dalam hadis, dua penafsiran dalam hadis. Yang jelas intinya Allah takjub dengan orang ini. Ya. Ingat, sifat takjub Allah Subhanahu wa taala heran, takjub Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk takjub, dia heran ketika melihat sesuatu hal-hal yang keluar dari kebiasaan, yang dia tidak tahu ini akan terjadi, yang dia tidak tahu sebab kejadian ini, apa sebabnya. Tiba-tiba dia lihat sesuatu yang sangat mengherankan, dia takjub, dia heran. Ini makhluk. Tapi kalau Allah tidak, Allah takjub dengan sesuai kehendaknya. Bukan Allah takjub karena tidak tahu sebabnya, bukan Allah takjub karena tidak tahu perkara ini akan terjadi, tidak. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, yang telah terjadi dan yang belum terjadi, Allah tahu semuanya. Dan ya, ini sisi perbedaannya. Sifat takjub Allah dan makhluk. Allah tahu segalanya. Allah tahu ini akan terjadi. Allah tahu orang ini akan masuk Islam, kemudian berperang, kemudian meninggal. Allah tahu. Ya. Tapi Allah berbuat dengan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah itu fa'alu lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah takjub dengan orang ini. Sebab memang keluar dari kebiasaan. Masya Allah, awalnya di Islam, kemudian masuk dalam Islam berperang, dan masuk dalam Islam berperang, kemudian meninggal. Jelas ya? Ini sifat takjub. Dan ini ditetapkan dalam Al-Quran. Menurut pendapat sebagian ulama, ini ada dalam Al-Quran. Dalam surat Yunus, dalam surat As-Saffat dikatakan, bal ajibta wa yasharun. Bahkan, wahai Muhammad, kata Allah, kamu heran dan mereka memperolok-olokmu. Bal ajibta, anta, kamu. Nah, di dalam bacaan Abdullah bin Mas'ud membaca bal ajibtu wa yasqarun, bahkan Allah berfirman, bahkan saya takjub heran dan mereka memperolok-olok, orang-orang kafir. Berarti kalau bacaan Abdullah bin Mas'ud ajibtu, berarti Allah yang takjub. Berarti kalau menurut bacaan Abdullah bin Mas'ud, berarti sifat al-ajab ini tetap dalam Al-Qur'an. Tapi kalau dalam Al-Qur'an kita, mushaf kita yang kita baca setiap hari itu bacaannya di fathah, bal ajibta wa yasqarun. Di fathah. Sebab ini bacaan yang masyhur, yang terkenal. Ya. Tapi Abdullah bin Mas'ud membaca bal ajibtu wa yasqarun. Bal ajibtu wa yasqarun. Ya. Bahkan saya takjub kepada Allah. Ya, berarti bisa kita katakan sifat al-ajab ini ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam hadis, dan demikian pula para ulama bersepakat tentang sifat al-ajab untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu takjub juga. Ya. Takjub sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya. Baik. Ini sifat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Di antara sifat yang beliau sebutkan juga, wa qawluhu yathaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulani al-jannah. Masya Allah. Ini sifat yang berikutnya. Ya. Ini sifat yang terakhir ya, yang beliau sebutkan secara berurut. Itu sifat al-dhahik, Allah tertawa. Allah tertawa. Di dalam hadis kata Nabi SAW, Allah tertawa dengan dua orang lelaki. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Mereka saling membunuh, saling berperang. Summa yadkhulani al-jannah, tapi ternyata kedua orang tersebut masuk dalam surga. Ya. Ketika mendengar hadis ini, sahabat heran. Kenapa bisa-bisa dua-dua saling membunuh masuk surga kedua-duanya? Ya. Ternyata Nabi menjelaskan, ini dua orang ini satu Islam satu kafir. Mereka saling membunuh di jalan Allah, di medan pertempuran. Ya. Orang kafir ini berhasil membunuh orang yang Islam, dia mati syahid masuk dalam surga. Ini orang kafir yang membunuh tadi, keesokan harinya dia masuk Islam. berperang lagi di jalan Allah, dia lagi yang dibunuh orang-orang kafir. Masuk sih, masuk surga. Maka kata Nabi, Allah tertawa melihat mereka berdua saling membunuh, saling masuk, dan keduanya masuk dalam surga, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat tawahik, dan ini tidak ada dalam Al-Qur'an, hanya ada dalam hal dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tetapkan sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan hadisnya, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allah ala al-qatil fayastashhad. Ini lanjutan hadisnya, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya saling membunuh di jalan Allah, ya, maka yang si muslim ini terbunuh di jalan Allah, kemudian thumma yatubu Allah ala al-qatil, kemudian Allah membukakan pintu tobat kepada orang yang membunuh itu, orang kafir, kemudian berperang di jalan Allah, fayastashhad, dia pun mati syahid di jalan Allah. Allah pun tertawa melihat mereka berdua. Masuk surga kedua-duanya. Masuk surga kedua-duanya. Ini juga ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang seperti ini yang paling banyak ditolak oleh ahli bidah. Baik, marah, ya. Kemudian turun. Kenapa? Sifat-sifat yang tidak masuk akal di sini mereka. Sebab orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah sudah punya kaidah. Apa yang tidak masuk dalam akal mereka tolak, sebab terutama khususnya orang-orang Asy'ariyah ya, mereka sudah punya usul, punya kaidah. Sedangkan apa itu? Akal mendahului Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka mendahulukan akal daripada nakal. Nakal itu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kalau ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak masuk dalam akal, mereka tolak. Jadi akal dulu. Iya. Makanya mereka menolak mizan, timbangan pada hari kiamat tidak ada di sisi mereka, orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Masa ada timbangan pada hari kiamat. Apa yang ditimbang? Salat, puasa, zakat, mengamal ditimbang. Sementara timbangan itu adalah zat yang dinaikkan. Ada wujud benda dinaikkan. Itu timbangan. Bagaimana Allah menimbang salat? Maka mereka tolak timbangan tidak ada pada hari kiamat. Maka mereka mengatakan dalam ayat Al-Quran, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kata Allah, kami tetapkan timbangan pada hari kiamat. Kata mereka, itu maksudnya Allah menetapkan keadilan pada hari kiamat. Ngeri perkataan. Kenapa? Nasakal. Ah, sifat-sifat seperti ini paling banyak mereka tolak. Mereka paling anti dengan sifat yang seperti ini. Tertawa, turun, ya. Kemudian marah. Mereka langsung tolak sifat-sifat seperti ini. Masa Allah tertawa? Berarti Allah sama dengan makhluk. Ini sifat-sifat seperti ini mereka tolak. Adapun jalan al-sunnah wal jamaah mereka tetapkan. Sebab Nabi SAW menetapkannya, ingat, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya dengan perbuatannya, kita lah yang ditanya. La yus'alu amma yas'aluhum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan perbuatannya, kita lah yang ditanya tentang perbuatan kita. Dan Allah berbuat dengan sesuai kehendaknya. Allah berbuat dengan sesuai kehendaknya. Dan ini akhir dari sifat-sifat yang disebutkan. Sifat-sifat yang disebutkan sesuai dengan urutan yang diutama sebutkan di dalam Lumatul Itiqad ini. Kesimpulannya, sifat-sifat yang beliau sebutkan seluruhnya ini kita tetapkan tanpa menolaknya dan tanpa mentakwilnya dan tanpa menyerupakan dengan makhluk sama sekali. Sebab Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Baik, kita cukupkan dulu pada kesempatan malam hari ini dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Inna waliyu dhalika wal qadiru alaihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.